Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, afwan Ustadz, mau bertanya. Apakah diperbolehkan menyembelih hewan kurban yang mana hewan kurban tersebut sedang hamil? Jazakallahu khairan wa iyyak. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Berlandaskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil janin. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-janin. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuluh, makan. In syi'tum, jika kalian ingin memakannya, makanlah. Waqala Musaddad, kulna. Musaddad berkata, kulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nanharun naqah, kami menyembelih unta, wa nadbahul baqarata, wa syata, sapi dan kambing. Fanajidu fi batnihal janin, dan kami jumpai di dalam perutnya ada janin. Anulqihi am na'kuluhu, apakah janin tersebut kami buang atau kami makan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, kuluh, makan. In syi'tum, jika kalian ingin makan, makanlah. Tidak perlu disembelih lagi. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena menyembelihnya itu adalah menyembelih ibunya. Dengan disembelih ibunya, sudah tersembelihlah anaknya. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Syaukani di dalam Nailul Autar. Hadis ini, zakatuhu, sembelihannya, fil janin, tentang janin, zakatu. Wa fi riwayah, disebutkan dalam suatu riwayat, kulna, kami bertanya, wahai Rasulullah, nanharun naqah, kami menyembelih unta, wa nadbahul baqarata, demikian pula sapi dan kambing, di dalamnya terdapat al-janin, anulqihi am na'kuluhu, apakah kami buang atau kami makan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, kuluh, makan, in syi'tum, jika kalian ingin. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, sesungguhnya cukup dengan menyembelih ibunya itu sudah mewakili dari menyembelihnya. Tidak perlu lagi disembelih janin itu, langsung dimasak kalau mau dimasak. Langsung diolah. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Takhrij Mishkah Al-Masabih. Beliau menghukumi hadis ini hasan. Kulna ya Rasulullah, sama lafadznya tadi, wahai Rasulullah, nanharun naqah wa nadbahu al-baqarata wa syata. Kami menyembelih unta, sapi dan kambing, fa najidu fi batnihal janin, kami mendapati di perutnya itu ada janin, di dalam perutnya ada janin. Anulqihi am na'kuluhu, apakah kami membuangnya atau kami makan? Qala, kuluh, maka Nabi SAW mengatakan, kuluh, makanlah. In syi'tum, jika kalian menginginkannya. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena sesungguhnya menyembelihnya itu cukup dengan menyembelih ibunya saja, tidak perlu dia disembelih. Atas dasar ini, berarti boleh menyembelih hewan yang sedang hamil. Kalau janinnya dijumpai ketika sedang mengolah dagingnya, silakan, mau dimasak, mau direbus, mau dipanggang, mau dibagaimanakan. Yang penting dengan cara yang bagus, ya. Kalau dimakan mentah-mentah, ya tidak sesuai dengan cara kita. Tidak sesuai dengan cara kita. Barakallahu fikum, maknanya adalah boleh dimakan. Kesimpulannya, wallahu a'lam, boleh menyembelih hewan yang sedang hamil. Demikian pula boleh memakan janin yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu tidak memudaratkan. Sah atau tidak sesembelihannya? Sah sesembelihannya, baik dalam bentuk kurban atau dalam bentuk akikah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil yang menerangkan makmum menunggu imam turun untuk turun sujud dengan sempurna, kemudian makmum turun sujud. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Al-Imam Al-Bukhari nomor 811, Al-Imam Muslim nomor 474, dari sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Berkata Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, dahulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, punggung kami tidaklah menunduk sampai beliau berada dalam posisi sujud. Kemudian kami ikut sujud setelah itu. Pertanyaan berikutnya, apakah hukumnya tidur di masjid dengan kaki menghadap kiblat? Boleh. Boleh, sebatas yang saya ketahui tidak ada larangan dalam hal ini. Tidak ada di dalam hadis ataupun ayat Al-Quran. Tidak ada dalil yang melarang hal ini. Boleh tidur menghadap kiblat, baik kakinya atau kepalanya. Tidak ada larangan dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit melengkapi dari pertanyaan tentang hewan kurban yang hamil tadi. Telah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala tentang hukmul udhiyah al-hubla, hukum hewan kurban yang hamil. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia di masanya. Beliau rahimahullah ditanya, hal tujzi al-udhiyah allati fi batniha hamlun ilman anna alladhi dhabahaha la ya'lam waqad khataba imamu salatil id wa dhakara bi annaha la tujzi. Apakah sah hewan kurban yang di dalam perutnya ada janin? Si penyembelih ini tidak mengetahui ketika dia menyembelihnya. Dan sungguh imam dalam salat Id telah berkhutbah menyerukan bahwa sesembelihan tersebut tidak sah. Kita lihat jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Al-zabihatu allati fiha waladun tujzi bila syak. Pertanyaannya tadi dengan hewan kurban, hewan kurban yang hamil. Tetapi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjawab dengan umum. Sesembelihan yang di dalamnya terdapat janin sah bila syak, tanpa diragukan lagi. Wal khatib, seorang khatib, alladzi qala, yang mengatakan innaha la tujzi, hewan tersebut tidak sah, mukhti wa ghiltan, salah. Al baqarah wan naqah wasyat minal ghanam minad dha'n wal ma'iz idza kana fi batniha waladun tujzi bila syak. Sapi, unta, kambing dari jenis kacang atau yang semisalnya, atau dari jenis unta atau dari jenis domba, idza kana, dan jenis ma'iz, afwan, dari jenis domba atau kacangan atau yang semisal dengannya, idza kana fi batniha walad, apabila di dalam perutnya ada janin, anak, tujzi bila syak, sah tanpa diragukan lagi. Walladhi qad khataba bi annaha la tujzi qad ghalata, dan yang berkhutbah bahwa hewan sesembelihan tersebut tidak sah sungguh telah melakukan kesalahan. Wa qala qawlan la hujjata lahu fi, dan telah berucap dengan ucapan yang tidak ada hujjah padanya. Tidak ada dalil padanya. Wa la a'lamu bihi qailan min ahli al-ilmi, dan aku tidak mengetahui ada para ulama yang mengatakan dengan ucapan yang seperti ini. Bal dzalika khata'un mahdun, bahkan yang demikian itu adalah murni kesalahan. Naam. Dari sisi dalil, walhamdulillah telah kita baca tadi dalilnya, telah kita sebutkan dalilnya. Dari sisi ucapan para ulama, ucapan ahlul ilmi, walhamdulillah juga telah kita sampaikan fatwa dari mufti kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Walhamdulillah, sehingga dengan ini tidak diragukan lagi akan bolehnya menyembelih hewan yang sedang hamil. Wallahu a'lam bisawab. Adapun mana yang harus didahulukan, yang hamil atau tidak, dikembalikan kepada yang ingin berkurban. Silakan dia pilih mau yang mana. Dari sisi boleh, boleh. Tetapi kalau kita boleh memberi saran, barakallahu fikum, yang afdal adalah hewan jantan. Yang afdal adalah hewan jantan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari bahwa Nabi SAW berkurban dengan kambing jantan. Ini menunjukkan kambing jantan itu afdal untuk berkurban. Dari sisi boleh tidak hewan betina dijadikan kurban? Boleh, boleh. Boleh tidak yang hamil dijadikan kurban? Boleh. Dari sisi boleh, boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.